Oke. Tung. Lagi pengen tinggi, ada yang ngajak tinggi. Udah tinggi, hampir pagi ya. Waktu kau ada di sampingku, kita berdua berada di surga. Aku tinggi, semakin tinggi, lagi tinggi, gak takut lagi, yeah, yeah. Karena waktuku di atas ada kamu. Jagain aku tapi waktu kau turun bikin ngedrop. Padahal belum mentok, sayang kalau ngedrop bisa jadi goblok. Sebenarnya sih gua masih tinggi, tinggi sekali. Terbang tinggi, gak balik lagi. Waktuku di atas butuh kamu. Pegangin tanganku tapi kau tinggalin. Aku madrol, langsung madrol. Tiba-tiba stop, badanku bobrok. Yeah. Kulihat kamu jauh dariku, kayak menghindar. Ku kejar keluar sampai di luar. Kau udah terang, terang benderang. Ku tarik tangan.